Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada penghulu sekalian Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Hamba-hamba Allah, selamat berjumpa lagi dalam kajian tafsir Al-Quran Fi Zilalil Quran karya Syahid Said Kutub, yang alhamdulillah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh PT Gema Insani Pers. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul dan tujuan diciptakannya manusia. Kepada para pemirsa, kami silakan untuk membuka Al-Quran Surat Al-Insan ayat 1 dan seterusnya. Bagi yang sudah mempunyai tafsir Fi Zilalil Quran, silakan mengambil jilid 12 halaman 116 dan seterusnya. Alhamdulillah, hadir guru kita Ustaz Haji Muhammad Ihsan Tanjung. Ustaz, kita kali ini membicarakan tentang asal-usul dan tujuan diciptakannya manusia. Yeah. Dan bagus juga ini. Sekarang tanggal 26 Agustus baru 2 hari dari hari kelahirannya RCTI. Asal-usulnya dan tujuannya harus diingat terus. Mudah-mudahan dia memang bisa terus membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang pintar, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada istilah RCTI oke, pengertian oke-nya itu oke di mata Allah. Oke di mata Allah. Nah. Kalau oke di mata Allah, insya Allah juga oke di mata manusia. Di mata manusia. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Iya, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Hari ini kajian kita memasuki Surah Al-Insan dari awal hingga beberapa ayat yang semuanya masih dalam konteks pembahasan asal-usul kejadian manusia dan tujuan diciptakannya mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dengan yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Shadaqallahul Azim. Ini apa namanya ayat-ayat awal dari pembahasan asal-usul kejadian manusia dan tujuan diciptakannya. Nah, Said Kutub mengomentari ayat-ayat pertama, kedua, dan ketiga ini dengan mengatakan bahwa ini adalah litakrir. Pertanyaan yang diajukan, ini kalimat pertanyaan, ayat pertama ini kalimat pertanyaan. Hal ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Nah, kata Said Kutub, ini pertanyaan adalah litakrir, justru untuk menegaskan, menetapkan, mengokohkan begitu. Akan tetapi penyebutannya dengan redaksional seperti ini seakan-akan untuk bertanya kepada diri manusia itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang mendekritkan sesuatu, mengokohkan sesuatu, tapi dengan cara yang membuat si pembaca, manusia dalam hal ini, itu menjadi merenung sendiri, bertanya gitu. Bukankah kita tadinya ini enggak ada gitu kan? Iya. Yeah. Jadi dan pengertian bukankah kita ini tadinya bukan apa-apa, bukan apa-apa. Itu tidak perlu jauh-jauh kita mundur, katakanlah 1000 tahun atau ke zaman Nabi yang hidup dan seterusnya. Katakanlah misalnya saya usia sekarang 40 tahun, saya mundur 50 tahun saja, 50 tahun saya di mana dulu 50 tahun yang lalu gitu, yang bahkan pada saat itu ibu saya pun belum menghamili diri saya, belum hamil di dalam diri saya, di dalam dirinya itu diri saya begitu. Dan ketika masih di dalam kandungan pun kita masih belum ngerti apa-apa ya. Iya, kita bukan sesuatu yang punya macam-macam begitu. Kita adalah fetus atau apa janin yang lemah sekali. Gitu. Dan jadi, karena kasih sayang Allah kepada kita melalui orang tua kita ketika kita dilahirkan, nah terus orang tua kita memperhatikan kita, mengurus kita, membesarkan kita, betul. Kita. Nah jadi Said Qutb kemudian menyatakan banyak sekali isyarat yang keluar dari belakang kalimat tanya dalam konteks ini. Pertama, mengarahkan jiwa manusia untuk merenungkan kondisi sebelum diciptakannya manusia dan sebelum terwujudnya. Ia hidup dalam masa itu bersama alam, namun masih kosong dari manusia. Bagaimanakah keadaannya waktu itu? Ya. Manusia adalah makhluk yang terperdaya terhadap dirinya dan harga dirinya, sehingga ia lupa bahwa alam ini sudah ada dan sudah hidup dalam waktu yang amat panjang sebelum ia terwujud. Makanya ada sebahagian ilmuwan mengatakan bahwa sejauh-jauhnya usia manusia pertama dibandingkan usia kita sekarang itu paling-paling 10.000 tahun ke belakang. Sementara usia dunia ini, bumi ini sudah jutaan tahun. Jadi ada satu masa sebelum Adam alaihissalam yang kita yakini sebagai manusia pertama di muka bumi ini, itu sebenarnya ya alam ini ada begini aja tanpa manusia. Gitu. Dan tidak apa-apa. Dan tidak ada masalah. Gitu. Nah sehingga pertanyaan tadi juga mengacu ke sana. Mengacu kepada suatu keadaan di mana alam sudah ada jutaan tahun, sementara belum ada manusia sama sekali. Gitu. Kedua, isyaratnya mengarahkan jiwa manusia untuk merenungkan saat diwujudkannya manusia di alam semesta ini dan dimunculkannya bermacam-macam bayangan dan lukisan masa itu yang tidak ada yang mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya kecuali Allah, dan merenungkan bagaimana keadaan semesta dengan ditambahkannya makhluk baru ini. Jadi babak kedua nih. Kalau babak pertama alam memang sudah ada, manusia belum ada sama sekali. Babak kedua penciptaan manusia itu. Babak kedua adalah dihadirkannya sebuah makhluk baru namanya manusia, manusia di alam ini, gitu. Ya kan? Ketiga, isyaratnya mengandung pengarahan jiwa manusia untuk merenungkan tangan kekuasaan yang memunculkan makhluk baru ini ke panggung alam semesta, yang menyiapkannya untuk memainkan peranannya dan menyiapkan peranan untuk dimainkannya, dan mengikatkan benang-benang kehidupannya dengan poros semesta seluruhnya, dan telah menyiapkan untuknya kondisi-kondisi yang menjadikan keberadaannya dapat menunaikan peranannya dengan mudah. Subhanallah. Jadi babak ketiga, setelah diciptakan manusia ini oleh Allah dikasih peranan, kasih jiwa, dikasih jiwa, dikasih akal, dikasih macam-macam, yang semua itu memudahkan manusia ini dengan status khususnya yaitu khalifah ini bisa memainkan peranan itu dengan mudah, disediakan fasilitasnya begitu. Nah ini adalah renungan tentang asal usul kejadian manusia gitu, yang setiap manusia patut bertanya gitu. Terlepas dari dia posisinya sebagai apapun, dia harus senantiasa sadar dirinya tadinya tidak ada, kemudian ada yang dibekali dan diberikan peranan dan kewajiban dan tanggung jawab. Aman. Dan seluruh manusia itu asal usulnya sama ya tadi. Sama. Semuanya tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Kecuali dalam kisah itu Nabi Adam alaihi salam. Iya, dia manusia pertama. Manusia pertama, tapi itu pun disebutkan juga dari saripati tanah ya tadi. Disebutkan dari saripati tanah. Dan pada hakikatnya kita pun sama dari saripati tanah juga. Betul. Bukankah makanan-makanan itu dari saripati tanah asalnya? Betul. Iya, dan hewan-hewanan yang kita sembelih, kita masak dan kita makan pun dia memakan tanaman-tanaman itu yang berasal dari tanah pula. Gitu. Dan ketika pada penciptaan kita di sini dengan tegas dikatakan bahwa kita ini dari setetes air sperma itu ya, iya, yang kemudian menggunakan istilah amsyajin. Gitu. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Gitu. Ini digarisbawahi oleh Said Qutb. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Al-amsyaj artinya yang bercampur. Kata Said Kutub, ini boleh jadi mengisyaratkan adanya percampuran antara sel sperma lelaki dan sel telur wanita setelah terjadinya pembuahan. Tetapi boleh jadi juga yang dimaksud dengan percampuran ini adalah warisan-warisan yang tersimpan di dalam nutfah yang di dalam istilah ilmiahnya mereka namakan dengan gen. Yaitu plasma yang membawa sifat keturunan dari seseorang kepada janin, yang karenanya nutfah manusia berproses untuk membentuk janin manusia, bukan janin makhluk hidup lainnya, sebagaimana ia juga mewariskan sifat-sifat tertentu dalam keluarga. Mungkin juga yang dimaksud dengan percampuran ini adalah percampuran dari warisan-warisan yang beraneka macam. Gitu. Manusia diciptakan oleh tangan kekuasaan sedemikian rupa dari nutfah yang bercampur bukanlah suatu hal yang sia-sia dan kebetulan belaka. Akan tetapi ia diciptakan untuk diuji. Nabtalihi, gitu. Agar kami uji dan kami beri cobaan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapakah gerangan manusia itu, apakah ujian yang akan diberikannya, dan apa buah ujian itu. Akan tetapi yang dimaksud adalah untuk memunculkannya di panggung kehidupan di alam semesta ini dengan segala tanggung jawab yang harus dipikulnya terhadap apa saja yang diperbuatnya, kemudian diberi balasan sesuai dengan hasilnya. Kita sering terlena, Zat, bahwa kita hidup di dunia ini untuk bahagia. Betul. Jadi tujuan hidup kita ini untuk bahagia. Padahal kalau kita baca di sini, tujuan dari penciptaan manusia selain kata-kata untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disebut ya, untuk diuji. Atau dengan kata lain, seharusnya yang masuk ke dalam benak pikiran dan hati kita adalah bahwa seluruh waktu kita ini harus kita kerahkan untuk menyiapkan diri menghadapi ujian demi ujian demi ujian. Dan tinggal lagi kita akan menjawab ujian itu dengan jawaban dari mana. Ya. Gitu. Nah, bagi orang yang lurus hidupnya, setiap ujian, setiap soal ujian yang datang ini, dia tidak akan jawab dengan pikirannya sendiri, tapi dia jawab berdasarkan yang mendatangkan ujian. Iya, Allah. Ya kan? Subhanallah. Kayak ini aja, kayak apa namanya, siswa ikut ya. Ujian, dia tidak akan jawab dengan jawaban akalnya sendiri, tapi dia jawab berdasarkan apa yang diajarkan oleh pembuat ujian, jadi gurunya. Jadi bingkainya itu harus bingkai ketika gurunya itu mengajarkan kepada dia. Betul. Karena toh yang memberi soal-soal ujian itu gurunya. Dan gurunya yang mengajarkan dia selama ini. Kecuali kalau dia tidak memperhatikan apa kata gurunya. Sehingga ketika ujian dia pasti akan hafal jawab saja. Dan itu kemungkinan besar keliru. Kemungkinan besar keliru daripada benarnya. Begitu juga tentang percobaan tadi ya Ustaz. Cobaan-cobaan. Iya. Jadi seringkali orang mengatakan, Saya sudah begini, kok masih saja begitu. Iya. Jawabannya di sini ternyata. Jawabannya di sini. Memang Allah asal usul tadi sudah kita bahas. Iya. Allah memang menciptakan dengan tujuan nabtalihi. Kami ingin uji mereka. Gitu. Tetapi ujian ini tidak diberikan tanpa kita diberikan modal dan bekal. Faja'alnahu samian basiran. Maka kami jadikan bagi manusia itu pendengaran dan penglihatan. Dan yang lebih penting lagi, inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kami yang memberi petunjuk dia jalan. Asal dia gunakan pendengaran dan penglihatan dia untuk melihat petunjuk itu, jalan itu, ya kan? Dia tentunya akan memilih untuk mensyukuri dapat jalan itu, bukan mengkufuri, mengingkarinya. Makanya dikatakan imma syakiran au imma kafura. Atau dia mensyukuri setelah dikasih jalan itu atau dia ingkari. Iya. Nah, tadi menarik kata-kata Pak Ansori bahwa kadang-kadang manusia lupa tujuan diciptakannya dirinya. Sehingga dia akhirnya menggariskan tujuan untuk dirinya sendiri. Apa itu? Ingin bahagia. Iya. Kebahagiaan selalu menjadi apa namanya, tolok ukur dia. Dia berhasil atau tidak berhasil. Dan naifnya lagi, kebahagiaan itu sangat diukur dengan fasilitas-fasilitas yang ada di dunia ini. Terbatas sekali. Ini yang dikenal dengan istilah lazzatat dunia. Kelezatan-kelezatan dunia itulah tolok ukur dia tentang makna dia berbahagia atau tidak. Makanya uniknya Islam mengajarkan kita untuk sering-sering mengingat kematian kalau ingin menjadi orang yang dikategorikan cerdas. Kata Rasulullah SAW, aksiru zikra hadhimil lazzati ya'nil maut. Banyak-banyaklah kalian mengingat saat diputusnya hubungan dengan kelezatan dunia ini, yakni kematian. Ya. Karena apa? Orang yang banyak mengingat kematian, dengan sendirinya dia akan tahu hakikat hidup di dunia ini bukan adalah perlombaan merebut, mengejar kelezatan, banyaknya kelezatan dan kebahagiaan duniawi, tetapi bagaimana dia faham akan tadi, antisipasi terhadap ujian dan cobaan. Masih kecil kepengen cepat besar. Ketika sudah besar, dia merasa waktu kecil dulu enak sekali ya, semua dikabulkan. Sekarang sudah besar, dia kepengen kuliah. Begitu kuliah, ternyata banyak sekali persoalan yang harus dia hadapi. Dia ingin untuk mandiri. Begitu dia bisa mandiri, dapat mencari nafkah, luar biasa lagi. Begitu punya istri, makin banyak lagi ujian-ujian. Dan ternyata memang hidup ini untuk diuji dan dicoba. Itulah sebabnya Islam juga menyebut dunia ini sebagai darul ibtila, negeri atau kampung ujian. Sedangkan akhirat itu disebut darul qarar, negeri hasil, negeri keputusan, negeri decision. Kita tidak bisa berpikiran hal-hal yang final di dunia ini. Yang final itu adanya di akhirat nanti. Semua yang di dunia ini sifatnya dan pendek, short term. Sedangkan yang long term itu nanti di akhirat. Said Qutb menggambarkan ini dengan luar biasa ya, manusia diciptakan oleh tangan kekuasaan sedemikian rupa dari nutfah. Iya. Supaya ketika dia sudah menjadi sesuatu, dia ingat lagi bahwa dia tadinya dari nutfah itu ya, Said. Betul. Gitu. Sehingga dia tidak menjadi orang yang besar kepala, sombong, tinggi hati, tapi dia tetap menempatkan dirinya sebagai hamba dari yang berkuasa menciptakan dirinya itu, Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan, kalau begitu iradah Allah mengembangkan jenis makhluk manusia ini dan perwujudan personal-personalnya dengan sarana yang telah ditentukannya, yang diciptakannya dari nutfah yang bercampur, di belakangnya tentu ada hikmah-hikmah tertentu dan maksud-maksud tertentu, bukan sia-sia tiada guna. Di belakangnya ada ujian dan cobaan. Oleh karena itu diberi oleh Allah mereka, manusia itu, perangkat untuk menerima dan merespons, memahami dan memilih. Dan dia baru disebut cerdas dan canggih manakala dia mampu mengatasi ujian demi ujian itu dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebelum dia mampu mengatasi ujian demi ujian itu, dia istiqomah sadar akan misi utamanya ini, bahwa dia diciptakan untuk siap menghadapi ujian demi ujian. Gitu. Kalau begitu indah sekali, dan kita maksud saya wajar sekali ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan harta, ditawarkan tahta, ditawarkan wanita oleh pemuka-pemuka Quraisy melalui lobi pamannya yang dia hormati dan dia cintai, agar dia mau menghentikan kalimat, menyebarkan dakwah kalimat tauhid ini, Rasulullah menafikan itu. Iya, sampai beliau mengeluarkan kalimat legendarisnya kan. Demi Allah, andaikan mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan tinggalkan tugas menyampaikan dakwah ini sehingga aku meraih kemenangan atau aku mati bersama tugas ini. Itu lulus dia dari ujian itu. Lulus dia dari ujian itu. Dan beratnya kita ini kan sering diuji dengan tiga itu ya tadi. Iya, sebenarnya ujian itu ada dua. Secara garis besar ini bentuknya, wala nabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah, dan kami akan uji kalian dengan hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menyulitkan. Tidak melulu harus yang menyenangkan, tapi memang yang menyenangkan itu umumnya masuk dalam tiga pilihan tadi, tak satu, tak dua, tak tiga, harta, tahta, wanita. Ya, seringkali yang ujian ini disebut karunia, Ustaz. Sedangkan ujian yang satu tadi disebut itu kan betul-betul ujian, musibah ujian. Padahal yang ini pun sebetulnya sesungguhnya ujian demi ujian ya. Makanya para pendahulu kita yang faham akan hakikat hidup ini, mereka jika mendapatkan jabatan, kalimat pertama yang muncul dari mulutnya bukan tahmid alhamdulillahirrabbilalamin, tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia menghayati ini adalah fitnah, ini adalah sumber fitnah dan potensi menjadi suatu yang bisa merugikan dirinya. Seperti kata Rasulullah SAW, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Jabatan, posisi kepemimpinan berpeluang menjadi fitnah di dunia dan berpeluang menjadi penyesalan dan sumber kehinaan di akhirat. Karenanya tentulah buat pribadi-pribadi kita ya. Dan mudah-mudahan ada pemimpin-pemimpin kita yang mengikuti acara kita pada pagi hari ini, subuh ini, dapat juga memahami kembali bahwa sesungguhnya hidup kita ini penuh dengan ujian dan cobaan. Betul. Dan ujian dan cobaan itu bukan hanya berupa kesulitan-kesulitan saja, tapi kesenangan demi kesenangan, kesempatan demi kesempatan, itu adalah ujian dan cobaan. Silakan Ustaz disimpulkan. Baik, para pemirsa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Surah Al-Insan, ayat-ayat awal yang kita beri judul asal-usul kejadian manusia dengan tujuan diciptakannya, mengajarkan kepada kita bahwa kita semua berasal-usul sama. Kita dari amsyajin, dari nutfatin amsyajin, dari nutfah yang bercampur. Kemudian ini membuat kita menjadi tawadu, rendah hati. Tetapi tujuan hidup ini juga sangat penting kita selalu camkan, bahwa kita hidup di dunia ini tujuannya untuk diuji. Dan yang penting adalah bagaimana kita istiqamah menghadapi ujian ini dengan memberi jawaban yang datang dari pemberi ujian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya itu berdasarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Pemirsa, hamba-hamba Allah, bagi para pemirsa yang ingin memberikan kritik dan sarannya kepada kami, silakan mengirim email ke alamat hifatafsir@rcti.tv. Terima kasih kepada Gema Insani yang sudah menerjemahkan tafsir Fiji dalil Quran ini ke dalam bahasa Indonesia. Kepada para pemirsa hamba Allah, insya Allah kita berjumpa pada hari Senin yang akan datang. Akan ini membuat program.